Yening tawang ono lintang ca ayu aku ngenteni diajeng jaluk ngapura sing gede ya tak tak apa tak resiki awakmu ki kok rambutmu do mbrodol ki kepiye to Sultan. Iya to Mas. Aku ki ngene ki awean lho Mas. Ngamal pek gawe senenge wong ki pokoke pahalane oke. Oh cahit. Caetan kok ngono nggih sedekah. Ya idep-idep sedekah ngono lho Mas. Marang mega engang kosong sontakon war tone reki coba ceng janji janji sing nyedot aku apa sampean? Biasanya nek sing nyedot kan sampean. Sampai tumpet-tumpet. Sumedot raa. Lah kok terus mataku sing kok cenget yas. Engso. Sengson krasa pa sinaksenan bumi langit Mas Ontong wis kondur sebut seneng gani. Siwa lah atau seneng gosok. Nah sebagian kondur lagi. Tangannya kan dari medal ya. Iya. Kalau lagi dewe nganggu mix yang tanpa kabel kita mendekat kesana. Kita mendekati kesana. Oke. Okay. Tangis ing tias. Ngenteni pak. Dang rem. Bu. Ayo siap ke karena mana Mas Untung mana kok Bapak Guru ngersakan tembang kangen wantar jeng buka piano Dino, Mas nge ambar semangga bos dados lo cinyakan Pak Untung ke iya dek ngati-hati Pak Untung ajung kesong ayo tak kantani tenang ayo ayo tanya lah bokongmu kok ngeyel mentok lagi ayo bah apa nyawer ayo bah la asik enak ya dek Yeah. tombol.